Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada kitab Fadail As-Salah wassalam ala Muhammadin Khairil Anam. Pada pertemuan lalu kita telah sampai pada masalah manhum alun nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang dinamakan keluarga nabi? Ada beberapa pendapat ulama tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga nabi. Ada yang mengatakan bahwa keluarga nabi adalah orang-orang yang mereka tidak boleh untuk menerima sedekah atau zakat, itu Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Ada pula yang mengatakan bahwa adu nabi, keluarga nabi adalah anak cucu nabi dan istri beliau secara khusus. Cucunya dan istrinya secara khusus. Ada yang mengatakan adu nabi adalah pengikut nabi sampai yaumul qiyamah. Ini juga masyhur dari sebagian ulama. Jika seorang mengatakan wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada keluarga nabi dan sahabatnya dan pengikutnya. Bagi yang menafsirkan keluarga nabi masuk pula di sana sahabat dan pengikutnya, maka disebutkan secara umum kemudian secara khusus. Ada yang mengatakan bahwa keluarga nabi adalah al-atqiya min ummatihi, orang yang bertakwa dari umatnya. Namun yang rajih, yang kuat dari pendapat tersebut, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa keluarga nabi itu orang yang diharamkan atas mereka zakat, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kita akan masuk pada tawdihat hawla as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa penjelasan seputar salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qad yushkilu ala ba'dinn nas. Terkadang samar atas sebagian manusia atau masih dikatakan samar atau sebagian orang berpolemik dengan masalah bagaimana Rasul memohon kepada Allah atau bagaimana kita memohon ya, memohonkan salawat kepada Allah untuk Nabi seperti Allah memberi salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Padahal Ar-Rasul kan lebih mulia dari Ibrahim kan. Yang namanya ya, seorang meminta itu kan sesuatu yang lebih utama. Kenapa kita memintakan salawat kepada Allah untuk Nabi seperti Allah telah bersalawat kepada Ibrahim. Padahal Ibrahim dengan Muhammad lebih mulia siapa? Muhammad. Ya. Bagaimana kita memohon kepada Allah salawat untuk Rasul dan keluarganya seperti Allah memberi salawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Kalimat ini, ya, permasalahan ini sedikit membuat muskil atau polemik, tapi nanti akan ada jawaban. Bahwa di tengah-tengah keluarga Nabi itu banyak para Nabi dan para Rasul. Sedangkan di keluarga Nabi Muhammad gak ada. Ya kan? Para Nabi, para Rasul setelah Ibrahim semuanya dari keluarga Ibrahim. Ya kan? Jadi keluarga Nabi Muhammad ya cuma satu kan. Yang jadi Nabi hanya Rasul. Ya kan? Nanti akan ada jawaban. Qad yushkiru ba'dun nas kaifa talaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu min as-salati ma di Ibrahim. Terkadang masih muskil atas sebagian manusia. Ya, sedikit sambar atau masih menimbulkan polemik pada sebagian orang. Bagaimana Nabi meminta kepada Allah untuk dirinya, meminta salawat, semoga Allah beri salawat kepada beliau seperti Allah memberi salawat kepada Ibrahim. Kalau saya kasih contoh misalnya, kalau orang dia kepengin kuat, ya dia pengen apa namanya, supaya orang yang kuat, pemberani, kemudian ya ditakuti. Tentu misalnya di sana ada, misalnya ada binatang misalnya kayak singa, kuat ya kan, pemberani ya kan, ditakuti. Kemudian ada kucing. Kira-kira misalnya, ya Allah jadikanlah saya orang yang kuat seperti kucing atau seperti apa? Singa. Ya, singa, ya kan seperti itu. Kan gambarnya seperti itu. Tapi nanti di sini ada jawaban. Betul, Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Tapi di tengah-tengah Nabi keluarga Ibrahim, para Nabi dan para Rasul yang tidak ada, ya, di tengah-tengah keluarga Nabi Muhammad, ya. Sehingga ketika memohon kepada Allah, semoga ya Allah memberikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Allah memberi salawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Di sini, ya, kekurangan yang ada pada sini tertutup. Kekurangan yang tidak ada keluarga Nabi Muhammad dari para nabi kan hanya satu, yaitu Nabi Muhammad kan. Karena beliau penutup para nabi. Sedangkan di tengah-tengah keluarga Ibrahim, para nabi banyak sekali. Ya kan? Maka tertutupi dengan kekurangan tadi dengan ya permohonan Allah tersebut. Bagaimana Nabi memohon kepada Allah agar ia diberi salawat ya oleh Allah seperti Allah beri salawat kepada Ibrahim. Ma'anahu afdal min Ibrahim alaihi salam. Padahal Nabi Muhammad lebih utama dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'anal asla annal musyabbih bihi fawqal musyabbah. Padahal hukum asalnya ya, yang dijadikan contoh itu lebih mulia, lebih mulia daripada yang mencontoh. Ya, yang dijadikan contoh lebih mulia daripada yang mencontoh. Ya. Nah seperti itu. Misalnya kalau orang tadi ya, dia ingin menjadi orang kuat atau kepengin ya disegani, ya, tentu dia akan mencari misalnya permisalan yang dia itu kuat dan disegani, ditakuti. Kalau diambil saja contoh antara kucing dengan apa, singa, ya kan beda. Kalau kucing kan nggak disegani, ya kan, juga kekuatannya juga nggak seperti apa singa. Kalau singa ditakuti ya, kemudian apa, kuat ya kan. Nah, walaupun ada saja orang yang ya, orang yang kekuatan dia itu seperti kucing tapi dia sesumbar punya kekuatan seperti apa singa, ada juga seperti itu ya. Kata seorang penyair, kalhiri yahki sawlatal asadi, kalhiri yahki sawlatal asad, ibarat kucing yang dia cerita punya ya lompatan seperti si singa. Artinya orang enggak punya apa-apa, lemah tapi gayanya sok apa namanya, ya, sok hebat, ya, ibaratnya kucing, ya, dia cerita punya kekuatan seperti, ya, lompatan apa, singa. Wal jawab an hadzal iskal min wajhain. Jawaban dari polemik ini dari dua sisi. Al awal yang pertama, anna ala Ibrahim fihimul anbiya. Bahwasanya inna ala Ibrahim, sungguhnya di tengah-tengah keluarga Ibrahim itu ada para nabi. Keluarga Ibrahim di tengah-tengah mereka banyak para nabi. Alladzina laysa bi ali Muhammad mislahum, yang tidak ada di keluarga Nabi Muhammad yang seperti mereka. Enggak ada kan? Fa idza talaba din nabi sallallahu alaihi wasallam wa li alihi min as-salati misla ma li Ibrahim wa alihi. Kalau seorang memintakan untuk nabi dan keluarganya, memintakan kepada Allah salawat seperti apa yang didapat oleh Ibrahim dan keluarganya, padahal di tengah-tengah mereka ada para nabi, berarti hasala di ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dzalika ma yadiku bihim, maka didapat bagi keluarga Muhammad dari itu yang sesuai dengan mereka. Wa taqriru dzalik, dan penjelasan tentang hal ini. An yaj'ala sholat al-hasilah di Ibrahim wa li alihi wa fihim al-anbiya jumlatan maksuma ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Semoga Allah menjadikan salawat yang sudah diberikan dari Ibrahim dan keluarganya, yang di tengah-tengah mereka ada para nabi, juga Allah menjadikan, ya, sekian dari salawat yang dibagi kepada Muhammad dan keluarganya. Wala raiba annahu la yasul li ali an-nabi sallallahu alaihi wasallam misal ma hasala li ali Ibrahim babil anbiya. Dan tidak ada keraguan bahwa tidak didapat bagi keluarga nabi seperti yang didapat oleh keluarga Ibrahim yang di tengah-tengah mereka banyak orang nabi. Bal yasul lahum ma yaliqu bihim. Bahkan yang dimaksud, ya, didapat oleh keluarga nabi sesuatu yang, ya, pas untuk mereka. Jadi bukan berarti meminta, ya, supaya keluarganya juga apa namanya jadi nabi, karena sudah ada nabi lagi setelah Muhammad. Ya. Namun kekurangan yang ada di mana di tengah-tengah keluarga Nabi Ibrahim itu banyak nabi, bisa tertutupi dengan permohonan kepada Allah untuk keluarga Muhammad, ya, untuk mendapatkan, ya, sesuatu dari kemuliaan seperti yang didapat, ya, oleh keluarga Ibrahim. Kemudian kan tidak harus sebagai nabi kan? Kalau maksudnya adalah memohon supaya keluarganya jadi nabi, ya, enggak ada lagi nabi selain Muhammad. Bukan itu yang dimaksud. Meminta kemuliaan sebagaimana keluarga Ibrahim, ya, mendapatkan kemuliaan berupa kenabian, ya, ini memohon kemuliaan yang sesuai dengan keluarga nabi, ya kan, memohon kemuliaan dan, ya, keistimewaan, ya, kemuliaan yang tentu sesuai dengan keluarga apa yang berhak didapat oleh keluarga nabi. Ada, ya, kalau lafadznya beda, artinya beda, tapi kemarin sudah disebutkan beberapa sifat salawat, ya, kepada nabi, ya, innaka fil alamina innaka hamidu majid, rawi Muslim, ya, innaka hamidu majid, Bukhari Muslim. Ya, perbedaan lafadz tentu ada perbedaan arti. Misalnya, kalau saya mengatakan saya sudah makan, dengan mengatakan sungguh saya sudah makan, kalimat tambahan sungguh tentu punya arti apa? punya arti, karena bertambahnya lafaz tentu ada tambahan makna sendiri. Kalau saya mengatakan saya makan, saya sudah makan, itu orang yang dengarkan enggak percaya. Maksudnya tambah kalimat apa? Sungguh saya sudah makan, sehingga orang yang ragu atau belum percaya jadi percaya. Fil alamina innaka hamidum majid, dengan innaka hamidum majid tentu ya ada tambahan makna. Fil alamin artinya di alam semesta, ya di seluruh alam, ya engkau ya Allah zat yang terpuji lagi mulia. Yang ditanyakan akhir dari selawat itu kan kadang ada yang inna, itu tadi fil alamina innaka min majid, riwayat Imam Muslim, innaka min majid, riwayat Bukhari Muslim, artinya lafaz-lafaz yang semuanya datang dari Nabi. Kalau kita bahasa ini juga ada riwayatnya, bahasa yang ini juga ada apa riwayatnya, ini namanya ikhtilaf tanawu. Perbedaan yang sifatnya variatif, bukan perbedaan sifatnya apa? Kontradiktif. Ya. Perbedaan itu ada yang kontradiktif, ya tadot, yang ini benar, yang ini salah, tapi ada perbedaan yang sifatnya variatif, yang silahkan Anda milih. Seperti Allahumma ba'id baini, atau wajah tu wajiyah ketika apa? Istiftah, misalnya seperti itu. Jadi, tentang fil alamina inna khamidu majid, itu riwayat Imam Muslim. Yang inna kahmitu majid juga ada lihat imam apa namanya Bukhari Muslim, lihat Imam Ahmad juga ada. Jadi ketika meminta kepada Allah SWT agar Allah memberi salawat kepada Nabi dan keluarganya seperti Allah memberi salawat kepada Ibrahim dan keluarganya, bukan yang dimaksud meminta agar keluarga Nabi juga menjadi Nabi. Dan di tengah-tengah tengah-tengah keluarga Ibrahim, ya banyak para Nabi. Bukan itu. Sebagaimana keluarga Ibrahim diberi oleh Allah keistimewaan yang sesuai dengan mereka, ya Allah beri juga keluarga Muhammad keistimewaan yang sesuai dengan mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Berilah juga keistimewaan, ya, salawat kepada, kemuliaan kepada keluarga Nabi yang sesuai dengan mereka, ya kan? Fayab qaqismun nabi bal yasulallahu ma yaliku bihim, bahkan yang dimaksud memohon kepada Allah agar mereka mendapatkan yang sesuai dengan mereka. Fayab qaqismun nabi sallallahu alaihi wasallam almutawafirah allati lam yastahiq wa aluhu mukhtasah bihi, maka masih tersisa bagian dari Nabi yang banyak yang tidak didapat oleh keluarga beliau, yang khusus dimiliki oleh beliau. Kenapa? Beliau itu ya di samping Nabi juga termasuk keluarga Ibrahim juga kan. Muhammad kan keluarga apa? Ibrahim. Ya. Termasuk juga bahkan melebihi dari keluarga Ibrahim yang lainnya, di mana beliau adalah paling utamanya para rasul. Betul, di tengah-tengah rasul banyak sekali. Tengah-tengah anak-anaknya Ibrahim masih jadi para nabi, para rasul. Tapi ya, kalau dibanding dengan Nabi Muhammad, beliau lebih apa? Istimewa. Sani yang kedua, anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa min ahli Ibrahim, bal huwa min khairi ahli Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya termasuk dari keluarga Ibrahim, bahkan paling bagusnya keluarga Ibrahim. Ibrahim itu punya anak Ishak dan Ismail. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub yang dijulukkan Israel. Yakub punya anak yang banyak, 11 namanya Bani Israel, itu banyak para nabi, ya. Sedangkan dari Ismail yang jadi nabi hanya satu. Ya. Itu Nabi apa? Muhammad. Sedangkan dari Ishak, banyak sekali para nabi. Bani Israel dari situ. Tapi meskipun hanya satu, tapi yang afdaluhum, paling utamanya. Fayakunu qawluna, sehingga ketika kita mengatakan kama sallaita ala ali Ibrahim mutanawilan lisalati alaihi wa ala sa'iri nabiyyin min dzurriyyati Ibrahim. Kalau kita mengatakan sebagaimana engkau ya Allah bersalawat pada ali Ibrahim, berarti mencakup kita mengucapkan salawat pada nabi, karena nabi termasuk keluarga Ibrahim kan, dan kepada seluruh nabi dari keturunan Ibrahim. Semaqad amarana Allah an nusalli alaihi wa ala ali khususan. Kemudian Allah telah merintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi dan keluarganya secara khusus. Walaupun ketika kita katakan, ya Allah bila salawat bila keluarga Ibrahim, berarti Nabi sudah masuk di situ. Karena Nabi Muhammad termasuk keluarga Ibrahim kan, keturunan Ibrahim. Namun kita memohon secara khusus untuk Nabi dan keluarganya. Biqadri ma sallayna alaihi ma'asairi adi Ibrahim umuman wa huafihim. Sesuai dengan apa yang kita mengucapkan salawat ya atas Nabi bersama ya keluarga Ibrahim yang lainnya secara umum, dan Nabi di tengah-tengah keluarga Ibrahim aslinya. Wa yasulu li alihi min dzalika ma yaliku bihim. Dan didapat bagi keluarga Nabi apa yang sesuai dengan mereka. Artinya keluarga Nabi berhak mendapatkan keutamaan yang sesuai dengan ya yang mereka dapatkan. Ya tidak harus sama ya, tidak harus sama mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para nabi dari keturunan Ibrahim, tidak harus. Ini memohon agar keluarga Nabi Muhammad juga mendapatkan kemuliaan yang sesuai dengan mereka. Kemudian kan tidak harus jadi nabi kan? Ya, tentu yang sesuai dengan mereka. Wajib kalbaki kulluhu lahu. Kemudian masih tersisa, ya, semuanya ya untuk Nabi. Nabi ya sendiri dia Nabi. Nabi Muhammad juga dia keluarga Ibrahim. Ya berarti bagi Nabi itu lengkap sekali sudah. Ya kita mendoakan salat untuk Nabi secara khusus dan untuk keluarga Ibrahim secara umum yang masuk padanya juga apa? Nabi Muhammad tentunya. Jadi berlipat-lipat di sini ya salawat untuk apa? Rasul. Ketika menyebutkan wa ala ali Ibrahim, berarti Nabi Muhammad mah masuk di situ. Berarti kan double ya kan? Double ya. Wa taqriru hadza annahu yakunu qassala ali khususan. Penjelasan dari ini bahwa orang yang mengatakan tadi berarti telah bersalawat kepada Nabi secara khusus. Ya Allah masalli ala Muhammad, berarti kan khusus pada Muhammad. Wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ketika mengatakan ali Ibrahim, Nabi Muhammad juga masuk di situ. Karena Muhammad termasuk bagian dari keluarga Ibrahim. Berarti kan Nabi mendapatkan apa? Bagian yang besar dari salawat tadi. Enggak usah bingung, kurang lebih seperti itu ringkasannya. Ya kan? Nah, ini yang namanya takrir masalah ilmiah itu kadang seperti ini. Agak apa? Panjang, tapi intinya bahwa ini justru keistimewaan untuk Nabi. Di mana kita memohonkan kepada Nabi untuk Nabi secara khusus dan memohonkan ya untuk Nabi secara umum, yang itu masuk dalam keluarga Ibrahim. Nah, seperti itu. Atau memintakan salawat untuk Nabi seperti yang didapat oleh Adi Ibrahim, dan Nabi masuk di tengah-tengah keluarga Ibrahim. Wala raiba anna salat al-hasila di Adi Ibrahim wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum akmal minas salatil hasila lahu dunahum. Tidak dilakukan bahwa salawat yang dipermohonkan untuk keluarga Ibrahim dan Rasulullah termasuk dari keluarga Ibrahim tentu lebih utama daripada salawat yang didapatkan yang tidak ada ya keluarga Ibrahim. ويطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا ويظهر حينئذ فائدة التشبيه. Maka dimohonkan untuk Nabi dari salawat perkara yang agung ini, di mana ia lebih utama dari apa yang didapat oleh Ibrahim tentunya. Kalau Ibrahim mendapatkan salawat dan keluarganya, Muhammad mendapatkan ya untuk beliau dan ya keluarganya, dan Nabi Muhammad termasuk dari keluarga Ibrahim kan, berarti berlipat-lipat kan. Maka dari sini tampak jelas faedah dari ya diserupakannya atau di apa dimohonkan kepada Allah untuk diserupakan ya diserupakan apa yang didapat oleh keluarga Ibrahim. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa kok memintakan salawat untuk Rasul dan keluarganya seperti memintakan salawat untuk Ibrahim dan keluarganya. Padahal yang namanya orang, dia menyerupakan kan dengan yang lebih apa? Mulia. Kok menyerupakan dengan yang sisi kemuliaannya kurang? Ibrahim kan di bawahnya Nabi Muhammad. Sisi keutamaan. Jawabannya bukan dari sisi itu. Ketika memohonkan kepada keluarga untuk Muhammad dan keluarganya seperti yang didapat oleh Ibrahim dan keluarganya, bahwa di tengah-tengah keluarga Ibrahim para nabi dan para rasul, maka di tengah-tengah keluarga Nabi Muhammad tidak bisa mendapatkan seperti itu. Tapi mereka dimohonkan melalui keluarga Nabi ya keistimewaan dan kemuliaan yang sesuai dengan mereka. Ya kan? Yang sesuai dengan mereka. Kemudian kedua, ketika kita mohonkan salawat untuk Nabi dan keluarganya, seperti Allah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya, maka di sini artinya kita memohonkan kepada Nabi permohonan khusus Nabi diberi salawat oleh Allah, ya, juga umum, di mana Nabi Muhammad termasuk dari keluarga Ibrahim. Berarti berlipat-lipat sudah ya apa yang didapat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari salawat. Tibullahu ta'ala alamu suwab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.